Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala syukri ni'amika wa kama an'amta 'alaina bi ni'amin ya rabbana fazidna minha. Allahumma ya rabbana ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana arzukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, apa ibu kami, saudara saudari, para pendengar, para pemirsa, dimanapun anda berada, kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kajian hadis. Semoga Allah menjadikan yang kita lakukan ini sebab kita nanti dicari oleh Rasulullah, sebab kita nanti digolongkan bersama rombongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita diajak oleh Imam Ghazali untuk melihat Rasulullah, cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesederhanaan. Karena beliau adalah contoh. Dan setelah kita tahu bagaimana kehidupan Nabi seperti itu, setelah itu adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Yang rata-rata dan lebih enak secara duniawi daripada apa yang didapat oleh Nabi, dan tidak ada lagi bagi mereka-mereka ini kecuali mensyukuri nikmat Allah. Dimudahkan urusan makan, urusan macam-macam hal. Tidak ada lagi bagi kita kecuali meningkatkan syukur kepada Allah, agar jangan sampai kenikmatan itu ternyata menjadi malapetaka dan bencana nanti di saat di akhirat. Kalau tidak kita syukuri, kita gunakan untuk segala kebaikan. Jika nikmat dan karunia Allah ini tidak kita gunakan untuk yang Allah ridhai, maka semuanya akan berubah menjadi malapetaka dan bencana. Yang diberi oleh Allah tumpukan uang, akan tapi tidak pernah digunakan untuk berinfak, akan menjadi malapetaka nanti di akhirat. Yang punya pangkat dan kekuasaan pun, jika tidak menggunakan kekuasaan tersebut dan pangkat tersebut untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka kelak pun akan berubah menjadi malapetaka dan bencana. Apapun yang Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat, jika kita tidak syukuri, maka ketahuilah itu akan menjadi seksa, sebab diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, jika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah justru akan tambah. Bahkan bukan saja kita akan diberi nikmat-nikmat itu di dunia, bukan ditambah di dunia, akan tapi kelak di akhirat itu nikmat akan diberi kembali Allah, disambungkan dengan nikmat di akhirat, yaitu kenikmatan dalam keabadian yang tidak pernah terputus-putus. Bagi yang merasa kekurangan pun bisa bersabar, karena apa? Ada contoh manusia paling mulia. Sebagian ahli fasik, orang-orang fasik, orang yang kurang iman, di saat diuji oleh Allah dengan kefakiran lalu mengatakan aku dihinakan oleh Allah. Tidak, tidak ada hubungannya penghinaan dari Allah atau Allah tidak menghinakan hambanya dengan kefakiran. dengan kekurangan. Karena apa? Orang yang paling dicintai oleh Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata kehidupan beliau seperti yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Sesaat ada makanan, tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Menjalani hidup yang benar. Di saat banyak godaan-godaan kita untuk menuruti ketamakan dan kerakusan jiwa kotor hawa nafsu. Maka kita masuk bab selanjutnya. Dari kitab Riyadhus Shalihin, babul qanaati wal afafi wal iqtisadi fil ma'ishati wal infaq wa dhammi su'ali min ghairi daruratin. Babnya saja. Masya Allah. Qanaah. Qanaah itu adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi hanya melihat nikmat Allah, tidak pernah merasa kurang dengan karunia Allah. Dan itu adalah awal daripada syukur yang sesungguhnya. Apa yang Allah berikan, syukur. Terima. Wal'afaf, menjaga dari sesuatu yang haram, termasuk di dalam hal urusan makanan dalam ini. Kalau namanya orang afif, yang punya iffah, selalu menghindar dari keharaman di dalam urusan syahwat, misalnya perzinaan. Yang dimakan sehari-hari untuk kebutuhan diri, anak dan keluarganya pun akan dipilih dari harta yang paling bersih. Enggak akan dimasukkan di dalamnya adalah urusan riba. Sesuatu yang tidak halal tidak akan masuk di dalam perutnya. Tidak makan hartanya orang lain dengan cara yang haram. Dan afaf punya makna lain adalah afaf, orang yang afif itu dimaknai lah ini yang akan dihadirkan di sini. Biarpun dia dalam kekurangan, ternyata tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Jadi orang yang afif menyembunyikan kekurangannya, menyembunyikan kefakirannya. Ini orang luar biasa. Menyembunyikan, jadi tidak ingin merepotkan orang, tidak merengek-rengek biarpun dia dalam keadaan kurang, dalam keadaan fakir. Wal iktisad fil ma'isati, dan pendidikan ini judulnya adalah iktisad, itu adalah sedang-sedang di dalam menjalani hidup ini. Tidak menjadi orang yang pemboros, dan juga tidak menjadi orang yang kikir. Ini tentunya di saat diberi oleh Allah kecukupan. Jangan sampai jadi orang boros. Boros itu tidak disenangi oleh Allah, mubadzir. Dan mubadzir yang paling jelas adalah sesuatu yang haram. Kalau kita membelanjakan sesuatu yang, kita belanja sesuatu yang haram, itu boros. Pasti boros. Ya kan, kita harus beli apa sih kira-kira? Apapun yang kita beli, jika adalah sesuatu yang diharamkan Allah, itu pemborosan. Tapi begitu sebaliknya, jika kita menggunakan harta kita untuk sesuatu yang Allah ridhoi, enggak ada boros di situ. Dan di dalam kita menjalani hidup pun ternyata harus ada aturannya. Sebaik-baik hidup adalah yang sedang-sedang. Tidak boros dan juga tidak terlalu pelit banget. Tidak terlalu pelit. Allah juga melarang untuk menyiksa diri. Dan dengan sedang-sedang nanti akan dicontohkan. Wa dhammi su'al, dan di dalam penjelasan ini nanti, di dalam bab ini akan menjelaskan tentang tercelanya orang yang meminta-minta. Min ghairi daruratin, tanpa adanya darurat. Menjadi hobi, menjadi profesi, meminta-minta adalah hina rendah. Al-Imam Nawawi memulai dari firman Allah, qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dibangun dulu keyakinan. Tidak ada yang melata, merayap di atas bumi ini kecuali sudah Allah siapkan rezekinya. Dan subhanallah, kalau kita mau tafakkur, tidak ada yang melata di atas bumi kecuali sudah Allah siapkan rezekinya. Dan semuanya dari Allah, dari makhluk Allah yang merata di bumi ini, semuanya menjalani hidup dengan penuh keyakinan kalau Allah menyiapkan rizkinya, kecuali bangsa manusia yang diberi akal malah ternyata malah tidak punya keyakinan seperti yang lainnya. Semua yang di atas bumi ini, dari segala makhluk-makhluk Allah ini, ikan yang di laut, enggak pernah ada yang ngasih makan, tapi begitulah. Ikannya besar-besar bisa makan orang juga itu ikannya. Ikan besar, bagaimana Allah memberikan makan? Dari terik matahari menyinari laut, kemudian laut keluar. Apa itu? Apa plankton apa itu? Kayak lumut segala macam, akhirnya jadi makanan ikan kecil dimakan, ikan agak gede dimakan, dan begitu seterusnya. Enggak ada yang ngasih makan. Kalau ada orang ngasih makan air laut, enggak makan ikan di laut, kayak ini sudah melarat dulu sebelum kaya, sebelum dapat ikan. Dan Allah Maha Kaya, setiap hari lihat dipanen dengan kapal-kapal raksasa. Dan kita saksikan di kiri kanan kita, lihat. Masya Allah. Allah kasih rezeki. Cicak itu makanannya adalah nyamuk yang terbang. Sebenarnya enggak nyambung. Cicak itu mestinya makanannya adalah yang tidak terbang, karena cicak tidak bisa terbang. Dan tangannya pun pendek. Tapi subhanallah, duduk tak diam tu ada nyamuk lewat. Disambar dengan lidahnya dan kenyang tu. Beranak pinak tu cicak tu, setiap hari tak berkurang tu. Allah. Apa lagi? Dan semuanya makhluk Allah itu menjalani hidup dengan penuh keyakinan kecuali manusia ini. Makanya jangan sampai kita menjadi manusia yang kalah dengan binatang. Burung-burung di pagi hari lihat bangun sudah berkicau riang, gembira menyambut matahari terbit. Dan dia tidak langsung cari makan, duduk dulu kejar-kejaran di ranting yang indah itu. Lihat, guyonan dulu, belum ada sarapan pagi itu. Kita sudah pagi-pagi ribut kadang-kadang. Setelah itu pergi kemana? Pergi. Dan dia itu tempat perginya pun adalah bukan yang sudah disiapkan. Enggak ngelamar kerjaan, enggak ngelihat koran, enggak ngelihat TV, dia langsung berjalan saja sudah. Allah beri rezeki semuanya. Dan keluar dalam keadaan perutnya kosong, pulang pun dalam keadaan perutnya isi. Dan dia ngerti banyak makanan di situ, tapi lihat, tawakal dia, enggak perlu nyimpan esok hari, enggak perlu punya kelumbung padi dia. Dan cermatilah, semua makhluk Allah itu menjalani hidup dengan penuh keyakinan kecuali manusia ini, lihat. Dan kalau mereka berantem urusan makanan, hanya sekedarnya di saat mereka lapar, setelah kenyang selesai. Tapi manusia kalau sudah berantem sama adiknya pun kadang-kadang rebutan waris padahal sudah kaya semuanya. Lihat, jahatnya manusia itu kalau sudah enggak punya iman, enggak punya akhlak. Sudah banyak kekayaan itu, berebut, rakus, lihat. Tapi kalau binatang berantem itu sesaat, ayam itu tarung berantem urusan makanan sesaat, atau apa saja, setelah selesai kenyang, berjalan bareng dia, Allah. Belajarlah dari makhluk Allah itu. Selain manusia. Min dabbatin fil ardi ila Allah rizquha. Allah beri semuanya. Jadi bahan renungan semua. Dan orang-orang mulia yang disanjung oleh Allah dan akan diberi oleh Allah pertolongan-pertolongan khusus, kemudahan nanti di akhirat, tinggi pangkatnya nanti di akhirat. Mereka adalah lil fuqara alladziina ukhsiru fi sabilillah, orang-orang fakir. Alladziina ukhsiru fi sabilillah, yang mereka itu terperangkap sehingga tidak bisa keluar fi sabilillah karena peperangan. Ada lain fi sabilillah di sini karena dia masuk Islam. Sehingga setelah mereka itu masuk Islam sehingga diputus urusan jual beli dan sebagainya oleh orang-orang kafir, sehingga mereka susah makan. Artinya orang-orang fakir yang mereka tidak punya kemampuan untuk la yastati'una darban fil ardi, yang enggak bisa dia untuk berusaha mencari rezeki. Ini maknanya adalah orang yang dalam keadaan peperangan bisa, sehingga oleh musuh ditutup sana sini, tidak ada jalan untuk bisa berusaha untuk cari makan di luar, atau orang masuk Islam di lingkungan orang-orang kafir sehingga pun oleh orang-orang kafir ditutup usahanya untuk kesana sini, atau orang-orang yang tidak mampu akan tapi dia tidak punya kemampuan untuk berusaha, mungkin dia sakit, tidak punya, tidak bisa berusaha. Yahsabuhumul jahilu, tapi dia itu tidak merengek, tidak meminta-minta. Yahsabuhumul jahilu, sampai orang-orang yang tidak mengerti keadaan dia itu agnia, dianggap orang kaya. Ini adalah orang fakir yang terhormat. Orang fakir yang terhormat, dan kalau ingin sedekah, carilah sedekah, sedekahlah kepada orang fakir terhormat. Orang fakir terhormat adalah dalam keadaan fakir, dia tidak menampakkan kefakirannya. Biarpun di rumahnya hidupnya pas-pasan, tidak merengek-rengek ke orang, tidak meminta-minta ke orang, sampai dikira dia itu orang kaya. Orang yang tidak mengerti, tidak tahu kalau dia adalah orang fakir, minat ta'affufi, tidak pernah meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, dan bisa diketahui dari wajahnya. Dari wajahnya bisa diketahui, orangnya terhormat. Di rumah pas-pasan, makannya ala kadarnya. Akal tapi ternyata layas alunan nasa ilhafa. Tidak pernah minta kepada orang dengan meminta. Ngerengek-ngerengek, pokoknya minta-minta yang merengek-merengek, tidak. Nah, ini ayat menyanjung orang fakir yang ternyata dengan kefakirannya pun tidak menjadikan dirinya fakir ya. Kalau ada orang kaya minta-minta sudah sangat hina dan rendah. Ini orang fakir yang dalam keadaan dia fakir pun demikian dia adalah tidak meminta-minta. Ini yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama membangun ketawakalan. Yang kedua, buah tawakal adalah di saat menjadi fakir pun kayak tadi itu. Tidak merengek-rengek, tidak meminta-minta. Dan masalah meminta ini Masya Allah mengerikan sekali itu. Minta-minta dalam keadaan orang sudah cukup. Ada orang profesinya jadi pengemis. Sudah cukup di rumahnya sudah ini. Dan itu dijazahkan kepada anak-anaknya sampai keturunannya harus jadi pengemis. Kalau kerja sehari paling dapat 50 ribu, kalau ngemis bisa sampai 500 ribu. Jadi gajinya sebagai pengemis, innalillah, haram dia. Dianggap halal tapi meminta, kalau dia sudah punya sesuatu yang cukup, meminta hukumnya adalah haram. Jangan dianggap meminta itu boleh ya, bagi orang yang sudah cukup. Meminta bagi orang yang sudah punya kecukupan di dalam rumahnya adalah haram. Nah ini menjadi sifat besar buat jelek. Nah kalau sudah jiwa peminta-minta itu juga pandang, jadi apapun juga meminta-minta, biarpun sudah jadi kiai atau ustaz. Yang paling bahaya lagi, ada orang merampok dengan pedang, merampok dengan senjata, tembak, was, kasihkan duitmu. Meminta saja sudah haram, apalagi merampok. Dan merampok yang paling mengerikan adalah merampok dengan maqam, dengan pangkat. Merampok dengan pangkat ini adalah busuk lagi. Ini adalah wilayahnya para ustadz, para kiai yang punya maqam besar ini paling gampang kalau minta sama orang. Karena jamaahnya dimintai gak bisa nolak. Nah. Kayak dirampok sebetulnya itu. Cincinnya bagus buat saya. 10 ribu ini semuanya. Datang ke rumahnya orang ini. Malu minta biarpun alasannya apapun. Ini penyakit ini. Nanti datang di hari kiamat mukanya tidak ada dagingnya tuh. Kalau dia meminta-minta. Paling mengerikan atas nama maqam itu. Paling itu kayak ngerampok. Al-ahdu bil-haya. Akhdu bis-saifi. Ngambil dengan cara bikin malu orang itu kayak ngerampok pakai pedang. Ya enggak enak dah ngasih. Jamaahnya lama ngaji bertanggung. Masa guru saya minta saya enggak kasih. Maksa ngasihnya. Alhamdulillah. Jangan dianggap tidak ada ini. Mau datang ke rumahnya orang pakai maqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta, enggak enak kan? Akhirnya mukanya ustaz setiap datang ke rumahnya orang ini muka peminta-minta ini sama dengan pengemis sebelah itu. Jadi buka pintunya ragu-ragu kan gitu. Naudzubillah, jangan sampai semacam itu. Yang menobatkan dirinya, menempatkan dirinya tempat ustaz di sini harus lebih iffah, afif. Minta-minta, naudzubillah. Bukan cara yang baik itu. Biasanya bapaknya sih enggak ngajari anaknya tuh keliling di daftar alumninya itu, alumninya di daftar keliling. Setiap hari ziarah ke anak ke murid abahnya. Assalamualaikum. Ini ngasih 200 ribu, 200 sehari 10 orang sudah 2 juta. Terus ini innalillah. Awas fitnah bagi kiai dan anak kiai juga itu. Makanya kami umumkan di sini jangan suka ngasih anak-anak kami sudah biar aman. Biar anak kami tidak deket-deket sama orang lalu minta-minta. Jangan suka dikasih anak-anak saya sudah. Insyaallah aman ya. Musibah, akhirnya terbiasa dia, oh enak dikasih orang, kalau deket-deket sama Pak, dikasih, akhirnya anaknya jarang di rumah nanti. Minta-minta, hina, rendah. Jangan dianggap halal bagi orang yang cukup, haram. Tidak punya malu pada Allah. Oh, kadang pakai makom segala macam, makom dipakai. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Waladina idza anfaqu lam yusrifu. Kalau mereka memberikan nafkah, orang yang dipilih oleh Allah orang baik adalah kalau dia berinfak tidak boros. Misalnya ya sampai anak-anaknya itu tidak bisa makan. Atau menggunakan atau berinfak untuk sesuatu yang haram. Jadi kalau sesuatu itu ada tanda-tanda keharaman, kalau Anda dimintai bantuan jangan bantu, itu namanya mubadzir haram, menjadikan harta yang lainnya enggak berkah. Sumbangan untuk 17 Agustus hari ulang tahun kemerdekaan bagus. Tak tahunya apa sumbangan untuk apa ini? Ini buat nyewa dangdut sama, wah ini langsung masuk neraka ini. Langsung enggak berkah hartanya ini. Awas hati-hati, biasanya begitu. Iya kan? Enggak boleh nyumbang. Nah, kalau hari ulang tahun kemerdekaannya diadakan acara pengajian, tablek apa-apa, oh bagus, nyumbang. Ini harus tahu, jangan ngasal ngasih duit saja. Mubadzir namanya itu nanti. Haram hukumnya. Dan menjadikan harta yang lain kegrogoti enggak berkah itu nanti. Makanya jangan biasa menginfakkan harta kita di sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Walam yakturu, dan juga tidak pelit-pelit banget. Ada boros. Pelit ini di sini adalah pelit kepada kebaikan. Waduh, Masya Allah. Ada orang butuh. Ada seruan kebaikan musola mau ambruk masih saja enggak pernah keluar duit. Orang-orang pelit. Hina dia dengan kekikirannya. Wakaina baina dzalika kawama, dan sebaik-baik orang adalah yang sedang-sedang. Jika ingin membelanjakan hartanya wajar. Ini juga pendidikan nanti akan diteruskan bagaimana hidup yang baik. Tidak perlu kita, kalau selagi kita bisa belanja sesuatu yang sederhana, beli sederhana. Kalau mungkin kita harus beri yang mahal, tentu ada yang kita inginkan dari nilai mahal itu apa. Bukan hanya untuk sombong-sombongan. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingat, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Dalam segala bentuk pengabdian, dan harus kita fahami di sini. Pengabdian, mulai dari yang namanya sujud rukuk, ibadah khusus itu. Allah menjadikan semua sepak terjangnya adalah pengabdian kepada Allah. Langkah-langkahnya dihadirkan niat untuk mengabdi kepada Allah. Ini orang hebat. Yang menyembah Allah menyembah Allah dalam keadaan bermacam-macam cara. Dalam keadaan duduk, baring, dan berdiri. Menjadikan langkahnya adalah untuk Allah. Memperbanyak niat yang baik. Mungkin Anda adalah seorang bisnismen yang berhasil dalam dunia bisnis, lanjutkan dan jadilah orang paling kaya. Akan tapi di otak Anda adalah untuk menyisihkan semua daripada penghasilan ini adalah untuk perjuangan di jalan Allah. Maka langkah Anda dalam bekerja pun ternyata menjadi ibadah. Tinggal kita menghubungkan kepada Allah saja. Dan alhamdulillah banyak hamba-hamba semacam itu. Sepertinya ambisi dia untuk berhasil urusan dunia, tapi ternyata di dalam otaknya itu adalah ingin berbuat baik. Semoga Allah memperbanyak hamba-hamba semacam itu. Kita menemukan orang yang selalu saya ingin buka usaha ini dengan harapan nanti penghasilannya untuk ini, untuk kebaikan semuanya. Yang dipikirkannya kebaikan, kebaikan. Dan dia merangas keringat, meras otak. Berpikir serius untuk keberhasilan bisnisnya. Ternyata di balik itu semua yang dipikirkan adalah perjuangannya umat Nabi Muhammad SAW. Oh, luar biasa ini. Tapi yang satu lagi, Masya Allah, targetnya hanya gedung megah, mobil maru, dan sebagainya. Waduh, hina betul, rendah dia. Jerih payahnya adalah untuk, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak berkah yang demikian itu. Maka ayo kita menjadikan hidup kita yang memang oleh Allah diciptakan kita adalah untuk mengabdi dan menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Bagaimana aktivitas kita dalam sehari-hari, tidak ada detik-detik kita lewati, tidak ada saat-saat kita lewati, kecuali kita sambungin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi pejabat, Masya Allah, ternyata di dalam dia menjabat sebuah jabatan yang di otaknya hanya bagaimana membuat perubahan untuk umat Nabi Muhammad ini. Mempermudah urusan kebaikan, menghentikan kemungkaran, lihat. Mulai dari dia duduk di kursi jabatannya sampai keluar, ini adalah kemuliaan jihad di jalan Allah. Tapi sebaliknya, di saat duduk di kursi jabatannya hanya untuk mengumpulkan kekayaan untuk anak-anaknya saja dan seterusnya. Tidak berpikir untuk kebaikan, alangkah sengsaranya manusia itu. Bukan untuk ibadah hidupnya. Tapi kalau sudah menghubungkan perilakunya dengan ibadah, maka akan menjadi mulia semuanya. Dan mulia-mulia yang sesungguhnya, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Lebih dari itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bna Adam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya bna Adam, ya bna Adam, afrih, li ibadatihi, atau farrih li ibadati, wahai ibnu Adam, anak Adam, waktumu jadikan untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka hinan, akan aku beri hatimu nanti kekayaan, kekayaan hati. Jadi kalau kita menggunakan waktu kita ini hanya untuk nyambung kepada Allah, lihat, secara otomatis nanti Allah akan berikan di hati kita kekayaan, dan itu kekayaan yang sesungguhnya. Hinan nafas, kekayaan hati. Hilangnya ketamakan secara otomatis. Menghubungkan, lihat. Gimana akan masuk tamak di dalam hati yang dia bekerja memang. Dia membuat gedung megah untuk sebuah perusahaannya dan seterusnya. Tapi yang di otaknya adalah untung untuk Allah, untung untuk perjuangan, untung untuk perjuangan. Mana tamak bisa masuk ke dalam hatinya? Dia menjadikan semuanya untuk Allah. Ada sebagian orang yang bukan untuk Allah, lihat. Dia sibuk untuk jadi kolektor apa itu, tidak tahu. Kolektor. Ngoleksi apa? Ngoleksi yang, ah, Masya Allah. Kalau bicara tentang kendaraannya, bisa menjejer. Saya punya mobil ini, mobil itu, punya mobil ini. Saya punya rumah di mana-mana. Kalau dididiki Allah, ditanya sedekahmu di mana saja, bingung dia. Ada? Ada model manusia semacam itu. Ada, dan orang kalau bicara kepada orang kekayaan, tidak ada manfaatnya untuk orang lain kekayaan yang kau kumpulkan jika bukan untuk kau gunakan untuk kebaikan ini. Tidak ada manfaatnya. Dan orang pun tidak senang, Allah juga tidak senang, Nabi Muhammad juga tidak senang. Tapi orang yang menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya dari kekayaan atau jabatan untuk kemaslahatan umat, lihat, Allah senang, Nabi Muhammad senang, dan manusia juga senang. Apa artinya orang kaya raya di samping rumah kita yang punya, katanya punya uang berapa triliun itu, tapi bantu tetangganya gak pernah, apa manfaatnya dia? Paling hanya ganggu dengan mobilnya riwari itu. Tapi sebelahnya orang punya uang pas-pasan, akan tapi sering banyak sedekah kepada orang yang ada di kiri kanannya. Lihat, ada manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah berada manfaatnya untuk orang lain. Nah, agar kita itu menjadi orang yang bermanfaat, yaitu kita hadirkan niat di dalam aktivitas kita adalah untuk beribadah kepada Allah, sambungkan kepada Allah, maka akan terpangkas dua hal. Kita tidak akan mengambil langkah yang haram. Yang kedua adalah, di saat kita diberi oleh Allah keberhasilan, pasti kita akan gunakan kebaikan dan akan jauh dari tamak. Yang bekerja, yang berjuang mencari rizki untuk Allah, lihat, dia ingin bersedekah, berinfak karena Allah. Maka ketahuilah, di saat dia mengambil langkah-langkah untuk berbisnis, dia akan berhati-hati, tidak akan mengambil cara yang haram dalam jual beli, tidak mengambil cara yang haram dalam jual beli, karena dia ngerti, saya akan bersedekah untuk Allah, bukan sedekah untuk disanjung manusia. Tapi ingat, kalau kita sedekah pengen disanjung oleh manusia, lihat, Mulainya mengambil uangnya pun enggak penting, apakah cara halal atau cara haram, yang penting besok saya bisa bersedekah lalu disanjung oleh orang, beres. Bukan untuk ibadah, makanya sedekahnya pengen disanjung oleh orang, karena sedekahnya pengen disanjung oleh orang, wah dia telah nyumbang, telah nyumbang. Kalau hanya pengen disanjung sama orang, maka lihat, nyarinya pun dia enggak peduli lagi apakah ini halal atau haram, dan enggak akan sampai kepada Allah, enggak akan diterima oleh Allah, hanya disanjung oleh manusia kalau dia adalah seorang dermawan, seorang yang suka membantu dalam kebaikan, tapi di hadapan Allah nol dia, enggak ada nilainya, bahkan minus karena dia melakukan keharaman. Tapi kalau orang ingat dari awal langkahnya ingin Allah, dia ingin berusaha bekerja, dia berpikir, lah kalau aku bekerja haram enggak mungkin sampai kepada Allah, Allah tidak nerima yang haram. Innallah tayyib, Allah maha bagus, hanya menerima yang bagus-bagus, haram tidak akan diterima oleh Allah. Ini adalah kontrol sebelumnya. Kalau tidak kita menjadikan ini semua ibadah, lihat alangkah banyaknya orang mengambil rezeki yang haram, caranya haram, tidak peduli bisnisnya halal atau haram, cita-citanya memang hebat, untuk apa? Untuk membantu masjid, bantu pondok, bantu apa, akan tapi ketahuilah dia sebetulnya bukan karena Allah. Sehingga di saat mengambil rizki tersebut, mengambil uang tersebut adalah bukan dengan cara yang baik. Kenapa? Tidak kenal Allah. Tapi yang kenal Allah menjadikan langkah, gerak-geriknya, usahanya adalah ibadah. Dia mulai berangkat berusaha adalah karena Allah. Kemudian kalau orang punya tujuan baik, lalu kemudian ditempuh dengan cara yang baik, maka kalaupun dia tidak sampai tujuannya, yang penting sudah mengambil langkah, sudah ada hasilnya di hadapan Allah. Biarpun di dunia tidak terlihat berhasil, Anda mungkin bercita-cita, Anda bekerja berusaha dengan cita-cita bahwasanya jika aku berhasil nanti aku akan bangun pondok pesantren atau bantu yatim piatu, bantu orang fakir, bantu masjid. Anda merintis usaha dengan benar, dengan hati-hati, halal haramnya diperhatikan. Kalau haram enggak mau, ternyata kok Anda enggak berhasil, bangkrut, sudah ada nilainya di hadapan Allah, berhasil di hadapan Allah sesuai dengan cita-cita dan niat Anda. Begitu sebaliknya, sehebat apapun cita-cita Anda, kalau Anda tempuh dengan cara yang tidak benar, tidak akan ada berhasil di situ. Biarpun di dunia terlihat berhasil, enggak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Engkau memberikan kepada Allah sesuatu yang haram dan Allah tidak nerima yang haram. Tertipu. Maka jadikan langkah-langkah kita adalah ibadah, kita sambungkan kepada Allah. Sehingga berhati-hati. Usahanya hati-hati, enggak mau yang haram. Mungkin ada yang saat ini mendengar suara ini yang biasa jago sedekah tapi usahanya masih haram. Alhamdulillah hari ini mendengar sesuatu yang istimewa. Berarti harus merubah dong usaha bisnisnya, dibenahi agar sampai kepada Allah. Mungkin dulu belum pernah ngaji, belum pernah mendengar. Sehingga dalam urusan berbisnis yang penting berhasil. Targetnya adalah aku kaya, aku dapat ini, dapat itu. Dan sekarang sudah dapat. Kemudian ada kesadaran. Baru sekarang kita mulai merintis hijrah. Bumi Allah luas. Jika usaha yang kita tekuni saat ini adalah usaha yang tidak bersih, maka ketahuilah Allah Maha Kaya. Bisa menjadikan orang penjual daun saja menjadi kaya raya. Penjual piting-piting itu apa? Lidi kecil itu bisa jadi, karena bos lidi jadinya. Kayaknya penjual kerupuk, tapi bos kerupuk kan itu. Kaya. Jadi orang kaya bisa semuanya. Tidak harus dengan usaha yang selama ini kita tekuni. Tidak. Kebersihan di hadapan Allah ini kita perlu. Dan ketahuilah, jangan sok jadi pahlawan di hadapan Allah. Membantu dengan cara yang haram enggak diterima oleh Allah, karena Allah enggak butuh kepada kita. Mauridu minhum rizqin. Allah tidak butuh rizki dari kita. Sehingga kita harus memaksakan dengan cara yang haram, rizki haram kita berikan untuk kebaikan. Enggak terima, Allah enggak butuh. Allah di saat menjadikan pondok butuh pembangunan, bukan karena Allah butuh dengan kita, tidak. Allah menciptakan orang fakir, bukan karena Allah tidak mampu memberikan kekayaan kepada orang fakir, bukan. Jangan sombong di saat kita bisa membantu orang fakir, seolah kita bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan, tidak. Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita, bukan karena Allah tidak mampu mengayakan mereka, tapi karena Allah ingin mengangkat orang yang ada di kiri kanannya. Mengangkat orang ada di kiri kanannya. Jika kita membantu dengan sesuatu yang haram, enggak akan terangkat kita. Mungkin orang fakir itu tertolong dia dari kefakirannya, tapi tidak akan nyampe pahalanya kepada kita. Karena apa? Kita memberikan dengan cara yang haram. Maka harus sadar saat ini kita membuat hijrah. Bumi Allah luas. Bahkan kami himbau siapapun yang punya peluang bisnis besar hari ini, ketahuilah ada roda kehidupan berputar. Kadang-kadang jualan hari ini laku, besok enggak. Sekarang semuanya berpikir untuk membuat perubahan. Untung bersama perubahan ini kita akan membersihkan, semakin membersihkan usaha-usaha kita. Usaha kita semakin kita bersihkan. Sehingga apa yang kita lakukan semakin menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uridu ayyut'imun. Allah mengatakan, aku tidak ingin mereka memberi makan kepadaku. Allah tidak butuh, karena Allah yang memberikan kepada kita. Jadi kalau Allah minta kepada kita, infaklah engkau, bukan karena Allah butuh, akan tapi Allah ingin mengangkat yang mendengar. Pun semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo kalau ingin berbuat baik, hati-hati harus dengan harta yang bersih, harta yang halal, berusaha dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah ayat-ayat yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan judul tersebut banyak sekali. Fataqaddama mu'dhamuha, dan sudah disebutkan oleh Imam Nawawi kebanyakan dari hadis-hadis yang ada hubungannya dengan sifat nerima apa yang Allah berikan, qanaah dan seterusnya pada bab-bab yang sebelumnya, fil babaini sabiqaini, di dua bab yang telah lalu, wa mimma lam yataqaddam, dan juga nanti ada hadis-hadis yang belum disebutkan, akan disebutkan di kesempatan yang akan datang. Hadis pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala laisal hina, bukanlah kekayaan yang sesungguhnya adalah an katratil arad, dengan banyaknya kekayaan, banyaknya uang. Kekayaan yang sesungguhnya bukan banyaknya harta yang ditumpuk itu, bukan. Bukan itu. Dan ini hakikat, bukan bualan, bukan basa-basi, bukan omongan menghibur orang fakir, bukan. Banyak orang kaya ternyata Masya Allah, hatinya tuh susah. Mau tidur susah, hanya mikir, dia punya 5 perusahaan. Perusahaan bangkrut satu saja langsung stroke. Lalu masih ada 4 kok pusing dia. Lihat, cara berpikirnya gimana. Dia punya kekayaan melimpah ruah. Hilang sedikit kekayaan saja sudah kaya. Sebenarnya dia fakir, bahkan di dalam semangat mencari dunianya tidak kalah dengan orang fakir itu sendiri. Orang fakir bahkan sangat sederhana, ngaji sewaktu-waktu bisa itu orang fakir. Pekerjaannya sederhana, pagi sampai sore setiap hari, dan dapat gaji untuk makan sehari, tapi masih bisa ngaji dan sebagainya. Orang kaya itu bingung, dia tuh waduh nyisihkan waktu untuk hadiri majlis tuh beratnya luar biasa. Padahal mestinya kan orang kaya yang paling gampang selesaikan. Ini saya bayar orang untuk sana, ngerjain sini. Ya. Kenyataannya tidak, tersiksa dia. Makanya orang kaya yang di sini itu istimewa ini. Sebab orang kaya itu banyak disiksa oleh hartanya itu. Ngaji gak susah, susah ngaji itu. Bersyukurlah orang kaya yang datang ke sini. Ini ya. Benar bersyukur. Orang kaya itu bengong luar-luar, apalagi dikit wah, ada rapat, ada tamu bisnis, tamu macam-macam, mau ngaji itu ada aja setannya dalam bentuk macam-macam, bentuk kawan nawarkan dagangan baru, bentuk ada orang mau bayar utang, bentuk macam-macam. Hati-hati ini, kerasa enggak ini yang kaya ini sering banyak setannya datang kan? Yang kaya dengar nih, sering banyak setannya datang, ngaji itu susahnya setelah banyak gangguan, Masya Allah. Tapi yang Masya Allah hidupnya pas-pasan, lancar jaya, dalam pagi ya. Semoga Allah ini yang ahli istiqomah ini diberi kecukupan oleh Allah. Lihat capek, lihat heran. Mestinya kalau dia kaya, mudah. Oh, pengajian tidak setiap hari saja kok. Mestinya kan saya akan bisa pastikan. Dan Alhamdulillah kita menemukan hamba Allah. Dan insya Allah seperti itulah para kekasih-kekasih Allah. Dia dengan sibuk bisnisnya, tapi Masya Allah menghadiri majlis mulia masih bisa. Menghadiri majlis sana, majlis sini, kumpul orang soleh sana, kumpul orang soleh sini. Itu juga taufik rabbani, pemberian dari Allah. Bersyukurlah, ini Allah yang mengentengkan, menggampangkan kita semacam itu. Padahal di rumah ada pembantu 5, yang goreng bawang saja sudah ada sendiri, yang ini gak bisa datang ke sini. Alasannya macam-macam. Ini dengar lewat radio, biasa dengar radio ya, itu adalah, mohon maaf yang dengar radio ini, jika masih bisa kesempatan datang, kami anggap kelas malas. Tapi lumayan masih dengar radio atau menyaksikan, maaf, yang menyaksikan insyaallah. Tapi datang kalau ada kesempatan majelis para ulama. Lihat wajah saudara-saudara yang ikhlas-ikhlas yang terus-terus. Jadi kekayaannya sesungguhnya bukan uang yang tertumpuk, kadang-kadang tersiksa dengan itu semuanya. Silaturahmi saja susah, di saat fakir itu Masya Allah sering ketemu, setiap malam Jumat baca doa bareng-bareng. Giliran kaya itu malam Jumat yang kemarin di mana? Rapat di mana? Nah ya sudah, gak ketemu sama saudaranya lagi sudah, SMS paling. Allahu Akbar. Tapi ada hamba Allah dengan kekayaannya tidak putus dengan kebaikannya. Hadir majelis rajin, silaturahmi rajin dan sebagainya. Itu hamba dipilih oleh Allah. Maka yang tidak bisa seperti itu sebetulnya dia telah diperbudak oleh hartanya. Diperbudak oleh hartanya. Walakinnal hina hinan nafsi, akan tapi hakikat kekayaan adalah kayanya jiwa. Maka kaya, orang kaya adalah di saat dia tidak butuh kepada apapun. Orang kaya yang sesungguhnya adalah saya tidak butuh. Biasa ngenteng. Kehilangan ini, enggak punya ini, nyantai. Enggak pernah mikir, ada orang subhanallah. Memang Allah berikan ketenangan batin di dalam hatinya itu. Sehingga motor enggak punya, mobil enggak punya. Setiap hari adalah Masya Allah. Naik angkot. Naik angkot kalau dipikir-pikir lebih enak dari yang punya mobil ya. Naik angkot itu disupirin. Enggak pernah nyuci mobil, enggak pernah jaga mobil. Dibukain pintunya, jalannya diseberangkan. Waduh enak bener nih, yang pakai mobil tuh, yang punya mobil jaga, pasang alarm takut ada yang nyuri. Masya Allah, ini ibu-ibu kalau naik angkot gak bisa mikir alarm ya. Enak insya Allah. Semoga yang kaya dimuliakan oleh Allah. Itulah dengan kekurangan ternyata, kalau Allah memberikan ketenangan batin akan nikmat. Semoga Allah memberikan kecukupan kepada semuanya. Kaya jiwa, makanya kita bicara dengan anak-anak kita yang mau berdakwah, mau berjuang di sana. Inti harus kaya, tapi bukan kaya duit nak, tapi kaya jiwa, kaya hati. Saya enggak butuh dengan apa yang di tangannya orang, enggak butuh dengan pemberian orang. Maksudnya apa? Tidak butuh, maksudnya enggak merengek. Kalau ada suatu saat orang memberi kepadamu dengan cara yang bersih, terhormat, boleh kau terima. Tapi jika memberinya dengan tidak terhormat, enggak ada perlunya kita dengan sesuatu seperti itu. Ada merendahkan. Enggak. Jadi harus kaya hati. Juru dakwah khususnya kaya hati. Makanya kata guru-guru mulia, kalau ada seorang ustaz, ya anak-anakku semua, kalau ada seorang ustaz masih bingung besok itu makan apa, balik ke pondok dia. Di pondok dikasih makan. Enggak boleh punya rasa takut. Makan apa ada, biasakan. Makanya kita himbau dengan kesederhanaan. Jangan macam-macam. Sederhana, menjadikan orang cukup hidupnya. Makanya coba lihat, orang yang tidak biasa dengan sederhana itu capek betul hidupnya. Gaji 1 juta enggak cukup, naik 3 juta enggak cukup, 5 juta enggak cukup, ajib. Karena bukan yang rusak adalah manajemen hatinya, hatinya itu yang rusak. Enggak diatur, ketamakan terus dibiara, ketamakan disuburkan. Baik, muttafaqun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-arad fa fil 'aini wal ra'i, arad wal mal, yaitu dunia. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung kalau orang dipilih oleh Allah menjadi orang yang masuk Islam. Masuk Islam tok sudah beruntung dulu. Karena bakal dibebaskan dari api neraka. Beruntung lagi waruzika kafafan, ajib, disanjung oleh Rasulullah, dan beruntunglah orang yang ruzika diberi rizki oleh Allah pas-pasan, enggak kurang tapi enggak terlalu berlebihan. Sebab kelebihan itu biasanya menjadikan kita sibuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga yang diberi kelebihan tidak menjadi sibuk. Ada contohnya dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini sebenarnya peringatan. Maksudnya agar tahu saja, banyak orang yang diberi oleh Allah kelebihan sibuk. Makanya agar jangan sampai kita menjadi orang yang tidak beruntung, kalau diberi oleh Allah kelebihan harta, jangan sampai kelebihan harta yang Allah berikan kepadamu itu menjadikan engkau sibuk kepada selain Allah. Jangan. Akan tapi justru dibalik, seperti ingat Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang kita hadirkan kisahnya di sini, waktu dikatakan Rasulullah, Abdurrahman kau ini lambat masuk surga. Kenapa ya Rasulullah saya lambat masuk surga? Karena kamu kaya. Oh, karena saya kaya terlambat masuk surga ya Rasulullah. Iya, karena kamu kaya kamu terlambat masuk surga. Putus ini, mati radionya, bingung yang dengar nanti. Ada terusannya ini, televisi ini mati, yang dengar, waduh orang kaya lambat masuk surga. Lalu Abdurrahman bin Auf kan bertanya, saya pengen cepat masuk surga ya Rasulullah. Kalau kamu pengen cepat masuk surga adalah gunakan dengan hartamu untuk meluncur menuju surga. Dan akhirnya mendapatkan kabar gembira, dia adalah termasuk ahli surga yang paling cepat. Masya Allah. Ternyata kekayaannya bisa digunakan untuk meluncur menuju surga. Makanya jangan sampai kelebihan yang Allah berikan kepadamu menjadikan engkau sibuk kepada selain Allah. Mestinya harus tetap dengan Allah, Allah, Allah. Justru semestinya kelebihan itu engkau jadikan engkau lebih mudah berkonsentrasi untuk Allah. Mestinya begitu. Yang tidak punya, mohon maaf ini. Contoh saja, coba yang tempatnya jauh dari apa Bandung atau dari coba. Kalau pakai sepeda engkol berapa jam nyampe sini? Tapi diberi oleh Allah mobil, nah, jadikan mobilmu itu adalah untuk menuju tempat mulia semacam ini. Jadi kelebihan yang Allah berikan bukan menjadikan dia sibuk kepada selain Allah, tapi kenyataannya itu memang subhanallah. Dulu, ini sering saya buat contoh, dulu di saat gak punya sepeda saja rajin ngaji. Akhirnya pengen punya motor, semoga dengan naik motor ini ngajinya biar gak gampang. Tapi giliran punya motor ini kok malah jarang kelihatan. Biasanya seminggu sekali kelihatan, jadi sebulan sekali. Rupanya karena gara-gara punya motor ini, ngerti cara bisnis dagang agak jauh lagi. Jadi ngajinya jarang. Baik, akhirnya punya cita-cita biar nantilah musim hujan bisa hadir di pengajian, tidak kehujanan, beli mobil. Giliran beli mobil ketemu kiainya setahun sekali waktu hari raya. Ini kan. Ini nasib hamba-hamba yang sibuk dengan dunianya. Mestinya di saat diberi oleh Allah motor, lebih rajin daripada di saat jalan kaki dulu. Karena apa? Mudah. Mestinya begitu. Makanya sekarang koreksi diri. Kalau di saat diberi oleh Allah kelebihan harta, lah kok ternyata malah lemah, itu adalah fitnah. Ibadahnya kalau lemah itu fitnah, sudah. Berarti ini adalah kekayaan yang tidak membawa manfaat. Mestinya lebih. Kenapa? Hartanya itu akan dijadikan kendaraan. Memperbudak dunianya. Jangan diperbudak oleh dunia. Duniaku, Allah menjadikan dunia tunduk untuk kita. Untuk kita gunakan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini kesadaran mana ini? Makanya bagi orang yang diberi Allah kecukupan seharusnya mah paling enteng ngaji sudah enak. Kalau misalnya mah takut kelaparan sudah bisa pesan sama pembantunya siapin besok nasi bungkus dan sebaliknya minuman, teh segala macam lengkap. Pokoknya saya tidak mau terlambat, enak. Bayari orang dapat pahala juga, orangnya dapat kerjaan, dia bisa ngaji. Tapi subhanallah justru banyak beralasan di saat orang diberi oleh Allah kecukupan ibadah jadi enggak punya waktu, tidak punya waktu. Sibuk, enggak punya waktu. Sesaat besok harus meeting di sana, besok harus ada tender di sini, saya harus rebuah. Ya sudah, cepat. Masya Allah. Semoga yang dengar suara ini betul-betul orang kaya dipilih ahli surga. Yang enggak dengar pun segera mendengar, insya Allah. Kita tidak ingin ada satu umat Nabi Muhammad terjerumus dengan kekayaannya. Innal ghina hina nafas. Wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan Allah menjadikan, nah ini termasuk beruntung jika Allah menjadikan seorang hamba tersebut qana'ah, menerima, mensyukuri apa yang Allah berikan. Ternyata itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentramnya batin dengan karunia Allah itu juga karunia. Tiba-tiba ada orang tentram saja dengan apa yang Allah berikan kepadanya, masyaallah, tentram. Enggak pusing, qana'ah. Sehingga dikatakan orang yang punya qalbun dha qalbun qanu'in. Kalau orang kata Imam Syafi'i, kalau engkau sudah punya hati yang qana'ah, anta wa malikud dunya sawa, engkau dengan yang punya dunia ini sama, dengan raja dunia sama. Karena apa? Qana'ah. Qana'ah itu sudah merasa puas, syukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Enggak pusing. Nah ini qana'ah. Menjaga. Jadi hati kita itu merasa puas, syukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dikatakan bahasanya oleh para ulama-ulama besar seperti Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, Izdani istagni amman syi'ta takun nadhirah. istaghni amman syi'ta takun nadhirah. Kata Imam Ali, jika engkau melihat orang kaya, sehingga mungkin sesaat kamu terkagum dengan kekayaannya, istaghni, merasalah kau cukup dan tidak butuh dengan kekayaannya. Tidak ada, saya tidak butuh-butuh. Maka langsung spontan saat itu, engkau menjadi seperti dia. Enak. Ini karena tidak tamak lagi. Tidak pengen. Cukup. Wow, kaya, enak benar ya orang. Istaghni amman syi'ta. Merasalah cukup engkau. Tidak butuh dengan orang. Ini pangkat kekayaannya. Ini punya bahasa melimpah ruah. Mungkin kita terkagum-kagum dari awal kita mandang dia. Setelah itu kita tengok ke hati kita. Enggak. Saya tidak boleh butuh pada. Saat itu kita menjadi seperti kaya, seperti dia. Nadhirah. Nah, ini adalah kata Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya membiasakan orang dengan ketamakan mengharap apa yang di tangannya orang itu menjadi budaknya. Wahtaj ila man syi'ta, kata Imam Ali, takun asirah. Makanya merasa butuhlah dengan apa yang di tangannya orang, maka langsung saat itu kau akan jadi budaknya. Butuh kepada, wah ini Ustaz bingung, aduh ada Pak Haji kaya ini. Nanti pasti ngasih amplop nih Mas. Assalamualaikum. Ya, ngomongnya sudah enggak enak ini sudah. Jadi budaknya itu. Kenapa? Kita butuh dengan ada yang di tangannya. Semuanya yang butuh dengan yang di tangannya seseorang, maka dia akan rela jadi budaknya. Naudzubillah. Tapi kalau kita tidak butuh, aman nyantai. Itu enggak sih, enggak ada masalah. Enggak pernah dia bingung merubah perilaku dan sebagainya. Sehingga perilakunya tetap baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya atau tidak berbuat baik. Karena apa? Dia berbuat baik bukan karena yang di tangannya, tapi karena Allah. Istimewa itu. Nah, kita pengen seperti itu semua. Duduk dengan seseorang bukan karena mengharap pemberian dari seseorang. Tidak. Maka kita ingatkan anak-anak kita para pejuang. Jika engkau duduk dengan orang kaya, jangan sekali-kali terlintas engkau ingin diberi. Kalau perlu, pastikan aku akan datang kepada orang kaya, mengingatkan kebaikan, aku tidak boleh nerima pemberian darinya. Selesai. Pastikan. Wah, itu lebih hebat lagi. Jadi sudah dibersihkan hati kita, tidak tamak dengan pemberiannya orang kaya. Rezeki Allah akan kirim melalui cara yang macam-macam. Allah akan kirim rezeki itu. Baik, ini pendidikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk orang yang beruntung kata Rasul adalah orang yang diberi oleh Allah hati yang ganaah, hati yang merasa cukup bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia dipenuhi dengan ketamakan, maka itu menjadi orang kaya. Kenapa? Sudah cukup. Begitu sebaliknya, kalau orang itu punya jiwa tamak, biarpun dikasih oleh Allah satu lembah emas, dia akan minta yang kedua. Dikasih dua lembah emas, minta yang ketiga, sampai mulutnya itu masukkan tanah, baru diam dia. Mati. Dan begitulah tamaknya manusia. Sehingga yang punya pabrik satu, minta pabrik. Punya pabrik dua, pabrik. Tiga pabrik. Empat. Dulu punya motor, pengen mau. Setelah punya mobil biasa, pengen mobil ber-AC. Mungkin mobil model terbaru, mobil yang bisa begini, sampai mungkin mobil bisa dimasuki di dalamnya macam-macam. Sak dapurnya, kulkas, segala macam kalau perlu nanti. Waduh, menjalanin. Lengkap semuanya. Pengen terus. Enggak ada ujungnya. Kalau orang menginginkan sesuatu, tapi ingat ada dihubungkan dengan kemuliaan, akan mulia. Kenapa kamu ingin punya pabrik dua setelah satu? Karena saya punya pabrik satu ini ternyata hanya bisa membantu urusan pondok, urusan masjid sedikit. Sementara saya punya kesempatan untuk punya pabrik dua. Kenapa? Dengan pabrik dua mungkin saya bisa membantu lebih besar. Oh benar niatnya. Niatnya baik lah ini. Tadi masalah ibadah. Beda dengan yang mengumpulkan kekayaan hanya untuk kekayaan. Semoga orang kaya di sini selamat kita. Amin. Yang diberi oleh Allah kekurangan diberi kecukupan oleh Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kekayaan hati yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran kathiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadamu Yahya, semoga Allah melimpahkan melimpahkan karunia. Amin, amin. Sehat walafiat, penuh dengan ketaatan. Saya baca manaqib Al-Habib Imam Abdullah bin Abu Bakar. Peraslah jasadmu dengan mujahadah sehingga keluar minyak kemurnian. Yang saya tanyakan, Buya, apakah ini sesuai dengan akidah kita ahli sunnah? Apa itu? Dibaca. Peraslah jasadmu dengan mujahadah sehingga keluar minyak kemurnian. Minyak kemuliaan. Kemurnian. Minyak, taib, taib. Kalau ini sesuai dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah, minta dijelaskan yang lebih rinci. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kalau misalnya tadi kan kalau kita sudah ada kecukupan, tidak boleh minta-minta. Kalau misalnya ada kebutuhan lain yang lebih besar lagi, terpaksa harus meminta, itu apakah termasuk dihinakan, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah, jika kita pengen takbir aslinya, akan tapi bisa diambil maknanya, kita bukan memeras jasad, peraslah jasadmu dengan mujahadah, bukan diperas kita itu langsung keluar, bukan itu. Itu adalah bahasa indah yang diucapkan oleh seorang yang ngerti makna apa namanya keindahan dalam berbahasa. Seperti meres keringat itu bukan berarti saya langsung sak keres tanganku, no. Tolong ini ya, bahasa itu, bahasa sastra ya. Peres tengah tanganku berarti, nah, bukan. Peraslah jasadmu, maksudnya apa? Jasadmu itu banyak tuntutan-tuntutan, mulai dari makan enak, syahwat segala macam dan sebagainya. Dan itu kalau engkau turuti akan menjadikan seseorang, padahal yang dibutuhkan urusan makan hanya segitu-segitu saja. Tapi bisa menjadikan orang yang jahat sehingga sampai mengambil miliaran, lihat. Muncul sifat-sifat tamak. Dari kebiasaan tuntutan-tuntutan jasad. Oh, tuntutan jasad padahal. Kalau kita, jasad kita pengen tidur. Tidur yang kita butuhkan adalah tempat yang kecil seperti itu. Ada. Kalau tidur sudah enggak ingat di atas ranjang, di atas lantai, atau di atas kotoran, kita enggak tahu. Akan tapi ketahuilah bahwa dari jasad yang sebetulnya butuhnya sangat sederhana itu akan mempengaruhi hati yang mempunyai jasad untuk punya, sehingga pengen bangun rumah megah. Makannya pun berlebihan, dan seterusnya. Akan tapi, Imam Haddad mengajari bahwasanya dengan bermujahadah. Bermujahadah ini adalah tidak menuruti terus hawa nafsu itu. Tidak dituruti terus hawa nafsu. Bahkan selalu hawa nafsu dilawan. Yang mengajak berlebihan untuk makan, dikurangi makannya. Ingin enak-enakan terus urusan makan, ingat Nabi agar kita tidak terus. Apalagi, kesenangan dengan gebiar dunia yang dilihat oleh matanya, diperangi. Semuanya mujahadah yang ada hubungan dengan dirinya. Mujahadah, mujahadah. Maka ketahuilah, kalau sudah mujahadahnya benar, sehingga akan menjadi orang yang lihat, akan bersih. Tidak akan mudah keganggu urusan dunia, tidak terpesona dengan gebiar dunia. Kalaupun diberi oleh Allah kekayaan, karena kekayaan itu jatah. Lihat. Dia tidak, kekayaannya tidak akan mempengaruhi dia. Tidak menjadikan dia sombong. Tidak akan menjadikan dia itu terus wenang-wenang kepada orang. Kenapa? Dia sudah menjauhkan dirinya itu daripada terpesona menuruti hawa nafsunya untuk urusan dunianya itu. Maka mujahadah. Sehingga bab dalam dunia itu adalah sesuai dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad. Kita hendaknya selalu mujahadah. Jihad, jihad nafas. Memerangi hawa nafsu. Bahkan dia terkatakan jihad akbar. Perang yang paling berat adalah bukan merangi lawan yang ada di sana, tapi merangi nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri. Nafsukan lati baina jambaik, yang selalu ammarah bisu, selalu mengajak kita dengan kejelekan, itu hawa nafsu kita. Kita perangi dan perangi dan perangi, namanya mujahadah. Maka di saat seperti itu nanti akan muncul kemurnian, menjadi orang istimewa dia, enggak terpesona dengan harta, tidak terpesona dengan jabatan. Kalau ternyata dia harus menjabat menjadi orang seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang bajunya masih bertambal, lihat. Dia padahal bisa melakukan apa saja. Ternyata suatu ketika beliau dalam contoh ini, kekuasaan ada di tangannya. Kalau mengumpulkan kekayaan boleh, bisa saja Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dia mengambil apa saja bisa karena kekuasaan ada di tangannya. Akan tapi bagaimana orang yang sudah hatinya diperangi, hawa nafsunya diperangi, mujahadah terus, dia tidak penting tentang keenaan jasadnya. Sampai suatu ketika lihat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan mohon junub, harus mandi besar. Dalam keadaan junub harus mandi besar. Manusia normal junub, mohon maaf mungkin ya, ada junub sebabnya macam-macam. Tiba-tiba mau mandi besar di pagi hari, musim dingin, tiba-tiba diberikan oleh pembantunya adalah air panas. Mestinya kan langsung mandi seger. Ternyata tanya beliau ini, dari mana kau bakar? Lupa kan, setelah mau pakai, segiliran mau dipakai, belum tanya, wahai pembantuku, ini kau air ini kau panasi dengan apa? Ya khalifah, saya panasi dengan kayu yang ada di sana. Oh, itu kayunya kaum muslimin, kayunya negara. Jangan, saya tidak mau pakai kalau begitu. Allah, lihat. Memerangi, lihat, tidak mau dia. Boro-boro korupsi gini, gak mau ini urusan dipanasi dengan kayu negara saja tidak mau pakai. Karena apa? Sudah benang mujahadahnya sudah. Dan begitu seterusnya tidak akan terpengaruh. Punya pangkat tidak akan rusak dengan pangkatnya. Punya kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf tidak rusak dengan kekayaannya. Tapi kalau orang lihat, masih nuruti hawa nafsu, belum pernah mujahadah, lihat. Jadi orang fakir tamak, jadi orang kaya tamak, jadi orang jadi rakyat juga benar, jadi pejabat juga enggak benar, kan rusak. Makanya kuncinya adalah di dalam mujahadah itu. Dan mujahadah adalah satu hal yang harus dilalui oleh orang yang ingin kenal Allah dan dekat kepada Allah. Mujahadah harus. Mujahadah adalah riyadhah, adalah melawan hawa nafsu. Selalu kita lawan hawa nafsu. Nafsu ketamakan, kerakusan. Ya. Mujahadah. Dilihat dari, mohon maaf, pandangan saja. Ya. Kalau Anda mujahadah, jasad matamu kau peres dengan mujahadah. Saya tidak boleh melihat yang haram. Terus yang haram tidak saya lihat, terus nggak boleh dilanggar. Mungkin ada wanita membuka auratnya, saya tidak boleh lihat itu haram. Terus ini haram, haram, haram. Dihindari, apa buahnya? Kemurnian, tenang hatinya. Kenapa? Nggak pikiran kemana-mana. Tapi matanya yang jelalatan sana sini, lihat, susah hidupnya. Kebayang ini, kebayang itu, kelihatan ini, kelihatan itu, rusak. Dan begitu seterusnya. Dengan mujahadah maka akan sampai kepada kemurnian, kebersihan hatinya. Kemudian dengan bersihnya hati, perilakunya murni, bersih. Dan itu adalah ajaran kita, ajaran ahli tasawuf ya, dengan mujahadah. Mujahadah itu bukan bunuh diri, bukan. Mujahadah adalah memerangi hawa nafsu. Urusan makan dibatasi, urusan ini. Biarpun kita diberi oleh Allah makanan yang banyak, tetap Nabi SAW bukan orang yang tidak punya makanan. Ternyata diberikan kepada orang Ashabus Suffah, murid-murid beliau terlebih dahulu sebelum beliau. Beliau adalah diberi oleh Allah melalui hadiah-hadiah dari para raja-raja, baju-baju istimewa. Tapi lihat, tidak dimanja jasad beliau dengan baju-baju itu. Diberikan kepada orang lain. Putri beliau pun tidak dimanja. Karena apa? Putri beliau akan dijadikan ahli surga seperti beliau. Sehingga dididik dengan kesederhanaan. Biarpun banyak baju-baju istimewa diberikan oleh Allah melalui para raja-raja atau orang-orang besar kepada Nabi SAW. Nah, inilah mujahadah. Dan kita pun harus seperti itu. Sehingga di saat orang punya biasa dengan mujahadah tadi, memerangi hawa nafsu, lihat, menjadi apapun dia selamat, menjadi pejabat yang selamat. Karena waktu mengambil jabatan tidak tergiur dengan bermacam-macam, enggak ada korupsi, enggak akan. Bahkan mungkin akan berjual dengan harta dan kekayaannya untuk Allah. Menjadi orang kaya tidak akan berubah. Kenapa? Kekayaan bagi dia adalah kendaraan untuk menuju Allah. Tidak boleh dia terpengaruh dengan kekayaannya. Dan dia sadar, kalau dia tergoda oleh kekayaan berarti dia mujahadah, kalah dia dengan kekayaannya. Baik, itu saja. Kemudian masalah hajat besar. Lah, hajat besar kalau bukan darurat lalu minta sudah enggak benar. Hajat darurat kayak apa? Hajat besar. Meminta-minta. Minta keliling untuk bangun rumah gede, gedung. Rendah. Kebutuhan saya enggak. Untuk pribadi. Tapi kalau kita meminta untuk kebutuhan orang lain adalah bukan sesuatu yang hina asalkan benar. Misalnya Anda mungkin punya nama. Anda dipandang oleh seseorang, ternyata di sana ada orang-orang fakir. Serius, benar. Akhirnya Anda berbicara, ibu, barangkali ada rezeki. Di sana ada orang fakir. Ada di sana ada masjid. Di sana ada pondok pesantren dan sebagainya. Dan benar untuk pondok pesantren, bukan bohong. Cuman ini enggak ada orang awam. Ini biasanya kiai kalau gitu itu yang bohong. Kalau orang awam enggak ada ini. Orang awam enggak dipercaya. Orang awam ngaku punya pondok enggak bisa ya. Orang awam punya pondok, saya bangun pondok enggak ada yang percaya. Tapi sudah kiai punya pondok ini gampang dipercaya. Makanya ini para kiai, anak-anak ini calon kiai hati-hati ini. Jangan pakai nama kiai hanya untuk minta-minta sana kemari. Tak taunya duit bangunan pondok jadi anting, gaun istri, mobil segala macam. Wah, ini sengsara ente ya. Na'udzubillah, semoga dijaga. Ini. Orang awam malah aman nih. Nah, ini. Baik. Jadi kalau memang meminta-minta sesuatu yang sebetulnya kita tidak mendesak, kecuali mohon maaf Anda tidak bisa makan hari itu karena tidak ada yang dimakan, minta. Obat sakit harus masuk rumah sakit, kemudian tidak ada uang, minta, wajar, tapi secukupnya. Akhirnya sudah menjadi berlebihan hanya untuk target macam-macam, mobil, rumah, baju mewah dan sebagainya. Ini adalah hina dan terhina nanti di akhirat. Mukanya itu adalah dipermalukan oleh Allah, mukanya tidak berdaging. Subhanallah. Baik, ini ada pertanyaan. Wanita yang apa? Wanita sempurna itu apakah wanita sempurna jika dia nikah dan punya anak-anak? Kesempurnaan bukan tidak ada hubungannya dengan nikah, tidak ada hubungannya dengan anak. Akan tapi yang menjadikan sempurna adalah bagaimana di jalan menjalani hidup. Nikah karena Allah, baik. Punya anak dididik benar adalah baik. Banyak orang masuk neraka gara-gara anak. Mana sempurna di sini? Berarti dia sengsara gara-gara anak salah mendidik. Ada hubungannya. Masalah pernikahan ini adalah bagian dari Allah SWT, pemberian dari Allah. Ada orang Imam Ghazali rahimahullah tidak menikah. Imam Nawawi rahimahullah tidak sempat menikah. Tapi tidak iseng, na'udzubillah. Ukurannya adalah dirimu sendiri. Jadi urusan nikah itu kalau ada orang tidak mau menikah tidak boleh ditanya apa sebabnya. Mungkin dia adalah orang yang tenggelam dalam kedekatan pada Allah. Tapi na'udzubillah kalau ada orang sudah tidak menikah, tahu-tahunya laki perempuan gandeng-gandeng dan sebagainya, ini adalah bersama iblis itu. Ini ada seorang yang memang subhanallah oleh Allah tidak diberi keinginan untuk menikah. Jangan dipaksa. Sebab kalau menikah pun tidak akan bisa mengabdi. Karena apa? Dia tidak punya kebutuhan untuk menikah. Sehingga hukum menikah sendiri dikatakan oleh para ulama seperti Imam Nawawi mengatakan hukum menikah ada yang wajib. Yang merasa wajib menikah segera menikah dan permudah urusan pernikahanmu. Kapan nikah itu wajib? Yaitu di saat syahwatmu bergolak kemudian engkau mampu untuk menikah dan bisa untuk menikah. Tidak harus dengan mahar besar, mungkin kalau menikah dengan anaknya orang kaya dengan biaya mahal, anaknya orang biasa. Yang penting terpenuhi kebutuhan semacam ini wajib hukumnya nikah. Takut terjerumus dalam keharaman. Hina masuk keharaman. Ada nikah sunnah. Syahwat masih bisa dikekang dengan berzikir dengan ini. Dia tidak mudah terjerumus. Tapi syahwat ada. Dan dia mampu untuk memberikan nafkah kepada. Dan sampai neraka nikah ada yang haram. Orang tidak punya kebutuhan kepada pernikahan. Dan dia di saat menikah itu kayaknya bakal berbuat zalim kan. Maka waktu itu nikah adalah haram. Sehingga pernikahan adalah mulia bagi siapapun yang sudah butuh untuk menikah, hendaknya dia segera menikah. Urusan yang lain-lainnya Allah akan beresi semuanya. Apalagi urusan rezeki sudah dengar. Urusan rezeki sudah mendengar apa tadi? Mukaddimah yang sudah, orang masih bingung, jangan kalah sama burung. Burung itu beranak pinak itu. Nyantai itu. Dan cukup itu semuanya. Rezeki. Wow, nanti bagaimana cari onda? Yang menjadikan orang susah itu satu penyakit, tamak di dalam hati, gak adanya ganaah. Sehingga merasa kurang terus itu yang nyiksa, biarpun duitnya banyak tetap tersiksa. Jadi yang menjadikan orang, itu sudah dikatakan kaya hati. Kalau Anda seorang laki-laki kaya hati, kemudian istrimu kaya hati, Anda pun meningkatkan kualitas hidup untuk mempermudah hidup, boleh. Dan itu dianjurkan oleh Nabi. Misalnya usaha-usaha. Jangan dengan bahasa tawakal. Tapi istrinya enggak dikasih nafkah, ini adalah sudahlah istriku, kita perlu tawakal kepada Allah. Hari ini kita dengar pengajian dari Buya, semuanya rezekinya kan sudah ada, tapi enggak kerja ini. Wah, ini kurang ajar namanya. Ini. Jadi burung lebih terhormat. Sapi itu lihat tahu sapi. Saya tahu sapi ya. Enggak jadi kalau itu nanti sapi. Sapi sama tuannya diberi makanan cukup. Urusan sapi saja. Padahal tidak ada kewajiban yang khusus seperti ibadah istri. Mohon maaf, bukan sapi seperti istri. Tidak ada nanti. Wahai sapi, bangun rumah patungan dengan kamu. Tapi seorang istri yang membantu suami adalah seorang yang mulia, bukan istri kayak sapi loh, mohon maaf anda. Ini kadang-kadang seorang suami itu ngentengin, mentang-mentang istrinya cukup lalu enggak mau kerja dan sebagainya. Nah, tanggung jawabmu wahai suami untuk mencari nafkah. Tanggung jawabmu untuk mencari nafkah. Kalau ternyata rizkimu sempit tapi istrimu luas, ini adalah kemuliaan seorang istri pun demikian. Jangan sampai istri menjadi sombong dengan itu semuanya. Mungkin Allah mengangkat sombong, menghabiskan pahala misalnya apa? Sudah bantu suami, nyelekitnya enggak beres-beres. Habis, biarpun miliaran kau berikan nol. Hati-hati ini, suami istri yang diberi kelebihan ini mestinya menjadi surga yang paling tinggi, jadi neraka paling dalam tuh. Nah, diberi kelebihan sudah ngomong, ngungkit-ngungkit, enggak ngasih wajah. Tapi ingat suami, jangan sampai anda membiarkan istri telantar, apalagi dengan bahasanya ibadah terus suaminya masjid, iktikaf, enggak pernah kerja, suaminya suruh ke, istrinya suruh ke pasar, wah ini keblinger tuh. Keblinger. Dakwah. Istrinya suruh kerja, anda, kau enggak usah dakwah. Kerja adalah dakwah. Kerja mencari nafkah itu pahalanya gede, lebih gede daripada jihad di jalan Allah. Wahai para suami, akan tapi ingat, wahai para istri yang mulia, di saat suamimu itu kok tidak mampu, karena rezeki itu macam-macam, kadang-kadang sempit. Ada suami enggak bisa dagang, kalau dagang pasti bangkrut karena terlalu dermawan. Ditawar enggak bisa, kasih pula enggak punya duit. Tapi mohon maaf, istri mencukupi adalah istimewa. Baik, kemudian pertanyaannya tadi adalah apakah seorang wanita harus menikah? Itu ukuran dirimu sendiri. Jika engkau adalah wanita yang tidak butuh kepada pernikahan dan tidak, mohon maaf, tidak ada rasa kepada kaum pria, syahwat tidak bergolak dan seterusnya, cukuplah anda membanyak zikir, dekat kepada Allah dengan beribadah, anda bisa mulia sempurna, wanita sempurna, tidak harus dengan menikah dan tidak harus dengan anak-anak. Kalau ternyata anda butuh kepada pernikahan, jangan ragu menikah. Jangan dibikin susah menikah. Biasanya bikin susah menikah itu karena angan-angannya yang bermacam-macam. Aku menikah harus suami yang mapan. Mapan itu apa sih? Pengusaha pun bisa bangkrut hari ini kan? Bisa saja. Orang yang mapan hatinya dengan Allah itu loh baru benar. Sehingga di saat menjadi orang kaya dia bakal selamat. Ya. Di saat dia menjadi orang fakir tidak sampai mencuri. Lah kalau urusannya hanya mapan-mapan urusan duniawi saja, wah sengsara itu nanti. Lihat. Sebab yang namanya rezeki itu kadang-kadang masya Allah banyak. Ada enggak orang kaya raya tiba-tiba bangkrut hari ini? Banyak. Nah, ukurannya adalah hanya ukuran kekayaan dunia materi. Enggak. Baik. Jadi bukan tidak harus wanita menikah. Kalau tidak menikah adalah sementara anda aman, terhormat dan seterusnya, maka tidak ada masalah. Asalkan memang anda tidak butuh. Tapi na'udzubillah, jika ada syahwat bergolak, mungkin kita, mungkin seorang wanita sering bayangkan seorang laki-laki atau melihat laki-laki ada, maka wajib menikah. Atau paling tidak sunnah menikah jika tidak sampai khawatir terjerumus dalam dosa. Tapi kalau wanita yang aman, sebab ada. Seperti para imam-imam besar yang mereka itu adalah seperti Imam Nawawi itu, hidupnya hanya dengan Allah. Enggak ada kesempatan berpikir tentang itu. Sehingga beliau merasa nyaman dengan Allah. Dan kemudian oleh Allah syahwat urusan yang satu ini ditutup dengan kerinduannya kepada Allah. Dan tidak mustahil ini. Saya dengan menulis, mengarang buku, mengajar, dengan mudahnya dia makan yang sehari hanya sekali. Kalau punya istri bingung, dia harus cari nafkah. Sementara beliau merasa cukup sehari itu makan sekali, habis isya makannya. Puasa setiap hari, Imam Nawawi sampai dikatakan shaumud dahri. Puasa terus setiap saat. Makanya jangan sampai ada yang mengatakan puasa dahar, puasa selamanya haram. Puasa selamanya tidak haram, asalkan di hari raya itu adalah batalkan sama hari tasyrik, tidak puasa. Imam Nawawi puasa, bukanya dengan air, sahurnya dengan air, makan kurma dengan tambahan apa itu, roti keras, itu adalah setelah isya. Setiap hari. Dan tidak mengurangi apapun kebesaran Imam Nawawi. Besar sampai hari ini kitabnya kita baca. Jadi ada seorang wanita yang tidak menikah karena tidak ada keinginan, jangan dipaksa untuk menikah. Nanti tidak bisa mengabdi. Baik. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi memang, siapapun yang diberi oleh Allah kemudian untuk menikah, berarti telah diberi oleh Allah ladang pahala juga. Di saat mengabdi kepada istri, mengabdi kepada suami, lalu punya anak, anaknya dididik yang baik. Yang tidak punya anak, jangan khawatir. Allah maha luas dengan rahmatnya. Anda bisa diberi kemuliaan melalui didik anaknya orang. Sama. Baik. Tinggal bagaimana kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan yang baik atau tidak. Syukuri apa yang Allah berikan kepada Anda. Tapi bagi siapapun yang punya syahwat bergolak, jangan sampai tidak mau menikah, ternyata malah melakukan keharaman-keharaman tersembunyi, itu menjadikan Allah murka, permudah urusan pernikahan. Baik. Menyantuni anak di luar nikah, semoga ditutup aib mereka ya. Kalau ada orang, seorang anak yang tidak punya bapak karena lahir dari ibu yang tidak menikah, anak zina, ini harus hati-hati. Pertama harus ditutup aib tersebut, dan jangan sampai tahu orang lain. Kemudian anak itu sendiri dibesarkan jiwanya, jangan sampai dia merasa punya ibu berzina. Tutup, ceritakan bapaknya meninggal dunia. Dan bagaimana dia, apakah dia termasuk golongan anak yatim? Para ulama mengatakan dia termasuk golongan anak yatim yang tidak punya bapak, bahkan lebih yatim dari yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin ibunya ibu seorang yang solehah, tapi ini ibunya ibu adalah mungkin pelacur, ibunya mungkin pezina, maka itu harus kita perhatikan lebih. Dan jangan sampai anak itu tahu kalau ibunya pernah berzina. Tugas kita semua untuk menyelamatkan anak-anak semacam itu. Jangan sampai tahu kalau ibunya dulu buat berzina. Sebab kalau tahu ibunya berzina, psikologinya yang rusak. Tahu ibunya rendah, maka dia pun adalah tidak pernah takut lagi. Kalau dia dihadapkan dalam permasalahan hawa nafsu, dia mudah berzina. Setelah tidak takut kepada Allah, dia tidak takut kepada ibunya. Karena apa? Ibu saya juga begitu, mau apa lagi? Makanya sampai ada semacam keyakinan. Kalau ibunya pezina itu anaknya bakal jadi pezina. Enggak. Ibunya pezina, anaknya bisa menjadi waliullah. Akan tapi di saat anaknya itu adalah rusak kejiwaannya, sehingga menjadi putus asa karena tahu ibunya rendah, maka dia pun tidak bisa menghormati ibunya. Karena tahu ibunya zina, maka dia akan menjadi mudah menjadi berzina, na'udzubillah. Tapi ingat, anak berzina, anak berzina, anak yang lahir dari ibu yang zina adalah anak yang suci, bersih, dia bisa menjadi waliullah, kekasih Allah. Maka tugas kita semua untuk menutup, membesarkan hati mereka. Maka anggap dia sebagai anak yatim, bapaknya meninggal dunia, tenggelam di laut apa tadi ini, selesai. Awas, jangan membicarakan urusan zinanya orang. Ini pendidikan yang harus selalu kita hadirkan. Kita senang bicara, wow itu hamil nganggur tuh, gak punya bapak tuh. Sak kampung tahu semuanya, ini sak kampung daftar neraka semuanya. Kalau memang betul, benar dia, saya tolong. Buat, ambil anaknya, serawat sini. Bapakmu ada di sini, selesai. Tapi namanya setan selalu ngajak, paling senang ngomongin orang zina, na'udzubillah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian kalau sudah wanita itu ketahuan dirinya zina, putus asa. Sehingga tidak ragu lagi untuk berzina. Apalagi di kampung dia diketahui pernah berzina. Sehingga rendah dia. Karena dia sudah dianggap oleh orang kampung sebagai pezina, maka dia sudah tidak akan ragu lagi untuk berzina. Bahkan mungkin yang diajak zina adalah orang-orang dekat dengan kita. Karena apa? Mungkin ada dendam. Dia yang rendahkan saya pezina. Suaminya tak ajak zina. Anaknya tak ajak zina. Na'udzubillah. Gara-gara salahnya kita. Maka tutup orang berzina. Jangan pernah mengomongkan orang berzina selama hidup kita, sudah. Janji, jangan, saya tidak boleh cerita tentang zina. Kalau saya tahu melihat orang berzina, tutup. Kalau nasihati, nasihati, tapi tidak cerita ke orang. Kalau ingin selamat, hati-hati. Harus tegas pendidikan ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dari zina. Ada anak merawat anaknya orang yang tidak ada hubungan nasab dengan kita, tidak ada hubungan mahram, misalnya saya, misalnya dengan Umi merawat anak. Dan dia kalau gede bagaimana? Gede selagi bukan mahram jadi orang lain. Tetap masalah perawatan dinilai oleh Allah. Misalnya ini biasanya mengambil anaknya orang. Seorang suami istri tidak punya anak, lalu ngambil anaknya orang. Paling tepat itu nanti mengambil anaknya saudara. Misalnya Anda suami istri, karena Anda suami istri maka pengen punya anak perempuan, hendaknya anak perempuan itu adalah keponakan dari suami, biar sang anak itu mahram dengan suami. Kalau dengan ibunya perempuan, dengan perempuan. Tapi kalau pengen ngambil anak laki-laki, hendaknya dia adalah ada hubungan darah dengan sang istri. Karena apa? Biar mahram. Kalau ternyata enggak ada lagi, kita menemukan kayak anak zina tadi kita ambil atau apa, maka di saat seperti itu harus hati-hati. Di saat sudah mulai besar, maka sudah saling menjaga. Harus menjaga. Mungkin dia itu dititipkan di pondok pesantren dan sebagainya. Diberikan pemahaman kalau itu bukan ibunya yang sesungguhnya. Ibumu ada di sana dan seterusnya. Nasab tidak boleh dirubah. Bagi tetap mahram-mahram. Hukum-hukum. Gak boleh hanya gara-gara kita pungut mulai dari kecil, lalu berubah menjadi halal. Gak ada itu semuanya. Baik. Wallahu a'lam bisawab. Jangan lupa tanggal 13 Desember. 13 Desember. Di mana ini? Hah? Masjid Dzikir Tausiah bersama pengasuh di mana? Di sini. Oh iya, ini ada majelis, kita kan punya majelis dzikir yang keliling itu. Bersama para asatid, para habaib yang keliling mulai Indramayu, Kuningan dan sebagainya, akan diajarkan perkumpulannya nanti adalah Selasa malam Rabu tanggal 14 Muharram 27 Oktober besok ini di Al-Bahjah di sini. Mohon untuk dihadiri, ini adalah Tabligh Akbar, yakni perkumpulan dari majelis-majelis yang bertebaran di baik mulai dari Brebes, Tegal, Indramayu, Kuningan dan seterusnya akan dikumpulkan di sini. Mohon untuk bisa menghadiri acara ini Selasa malam Rabu 14 Muharram 27 Oktober 2015 mulai jam 7.30 sampai jam 22, tidak malam-malam, di Sendang, di pesantren ini. Mohon diumumkan kepada yang lainnya. Jangan lupa Satu Hati di Al-Bahjah tanggal 13 Desember atau tanggal 1 Rabiul Awal, bulan Maulid, ini Maulid besar kita. Kita himbau kepada semuanya untuk memberikan tahu kepada yang lainnya, khususnya saudara-saudara yang tempatnya berjauhan, agar mereka bisa mengagendakan, membuat jadwal mereka untuk bisa kunjung ke tempat ini. Dan juga kita buka siapapun yang ingin membantu dalam segalanya, termasuk peminjaman kipas angin dan selain dan yang lain sebagainya yang dibutuhkan di acara tersebut, termasuk juga bagi siapapun yang ingin membantu secara keuangan, nanti mohon bisa secara langsung ke panitia agar rapi, ya, agar rapi. Atau ingin bantu daging atau bantu ini akan dirapikan supaya tidak pincang. Nanti kebanyakan daging tidak ada nasinya kan bingung, nggak bisa dimakan, ya. Jadi nanti akan dirapikan, kalau sudah cukup ini akan ditutup, akan diarahkan ke yang lainnya. Tapi dibuka, siapapun boleh berjuang bersama-sama di sini. Kemudian Malam Cinta Rasul tanggal 19 Rabiul Awal atau tanggal 31 Desember di Alun-Alun. Mohon ini juga diinformasikan kepada yang lainnya. Sore ini, siang ini kajian dengan Umi di Al-Bahjah. Kajian dengan Umi, para ibu-ibu yang merasa dirinya ibu-ibu. Ini nanti siang jam 1 ada pengajian dengan Umi di majelis ini. Khusus remaja putri, Kamis yang akan datang di Cirebon Islamic Center. Baik, ini asal insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la tahdurna wa afina wa la tubridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tuhtir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Muliakan kami dengan kekayaan hati ya Allah. Sehingga kami tidak akan rakus, sehingga kami tidak akan tamak, dan cukupkan urusan dunia kami ya Allah. Dan jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini ya Allah, jadikan mereka orang selamat. Di saat mereka menjadi orang kaya, jadikan mereka orang kaya ahli surga. Di saat mereka menjadi pejabat, jadikan mereka pejabat ahli surga. Dan yang kekurangan berikan kecukupan ya Allah, dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan jadikan langkah-langkah kami adalah langkah menuju-Mu ya Allah. Apapun yang kami lakukan, sepak terjang kami dalam menjalani hidup ini ya Allah, jadikan itu semua adalah karena-Mu dan Engkau yang menguasai kami, yang menguasai hati kami. Dan jauhkan kami dari kemaksiatan, jauhkan kami dari keharaman ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan dan jauhkan kami dari keharaman. Kami mohon ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami sehingga mudah menerima kebenaran ya Allah, sehingga mudah menerima kebenaran ya Allah. Jauhkan kami dari sombong kepada syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin ya Allah, setiap kami mendengar itu adalah syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami ingin selalu patuh ya Allah. Dan Engkau yang menguasai hati kami, jadikan hati kami patuh dengan kebenaran ya Allah, yang dibawa oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang ada di sini ketulusan dan keikhlasan. Semua yang berjuang di tempat ini ya Allah, yang berjuang di sini, berikan keikhlasan dan ketulusan, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah, berikan kepada kami kecukupan hingga kami tidak butuh kepada sesama manusia ya Allah, sehingga kami tidak akan meminta-minta kepada siapapun. Dan jauhkan kami dari meminta-minta ya Allah. Jadikan kami hamba yang bisa memberi ya Allah, yang punya tangan di atas bukan tangan di bawah. Dan kami mohon ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, jaga hati kami dari dengki dan dendam, jaga hati kami dari benci kepada sesama kami. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang zalim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, menyakiti kami, kami mohon ya Allah, berikan ya Allah kepada mereka kesadaran, dan jangan kau hukum mereka, berikan pengampunan kepadanya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, yang boleh menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya, baik yang punya anak atau yang tidak punya anak, jadikan mereka ahli surga. Yang menikah dan tidak menikah, jadikan mereka ahli surga ya Allah. Yang kaya dan yang melarat, jadikan mereka semua ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan berikan kepada kami ketulusan ya Allah. Jangan sampai kami berbuat baik hanya ingin dilihat oleh manusia ya Allah. Ya Allah, kami ingin melakukan kebaikan karenamu. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk melakukan kebaikan dan berikan kepada kami ketulusan. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon siapapun yang mendengar suara ini lalu tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, kami mohon gantilah dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang hadir di tempat ini, jangan sampai meninggalkan tempat ini kecuali kau ampuni dosa mereka, kau mudahkan segala urusan mereka, engkau kabul hajat mereka semua ya Allah. Dan menyaksikan, yang menyaksikan acara ini dan juga yang mendengar suara ini, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan ampuni dosa kami, dan berikan kepada kami kecintaan kepada anak-anak yatim, mudahkan kami untuk membantu mereka, bantu yang orang yang membutuhkan ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami mohon ya Allah, dan kami mohon jadikan ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.